Setulusnya ku katakan kepadamu sayang, maafkanlah kesalahanku yang dulu. cinta dalam hidupku. Betapa ku menyadari kasih kesalahanku ini membawa cara sendiri sehingga cinta bertirai dusta. Ku rasa engkaulah